Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Prinsip berikutnya, kaidah berikutnya, luzumul ikhlas wal muta'abah fi jami'il a'mal, senantiasa ikhlas dan muta'abah mengikuti sunnah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam pada seluruh amalan-amalan. Karena dua perkara ini adalah syarat diterimanya amalan. Dua perkara ini merupakan syarat satu amalan menjadi amal saleh. Amal saleh, yakni saleh, salihan lil qabul, amal yang antas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, mengikhlaskan niat dalam beramal hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, yakni mengharapkan surga jannah, sehingga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam jannah. Sebelumnya di dalam mahsyar, kemudian dalam jannah. Mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam, ajaran Nabi alaihi wasallam, yakni berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, ilmu syariat. Jadi beramal dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apabila seseorang beramal tidak ikhlas, melainkan riya, sum'ah, riya ingin dilihat orang lain, sum'ah ingin didengar orang lain untuk mendapatkan sanjungan, pujian, maka berarti tidak ikhlas dan batalkan amalan. Adapun jika, dan yang tadi ini sifatnya syirik kecil, membatalkan amalan yang terkait. Adapun jika keikhlasan tersebut hilang karena melakukan syirik besar, maka menggugurkan, menghapuskan seluruh amalan dan semuanya hilang. Haba'na surah. Ya. Apabila seseorang tidak beramal berdasarkan sunnah ajaran Rasulullah SAW, berdasarkan ilmu syar'i, berdasarkan dalil syar'i, maka amalan itu akan bersifat bid'ah, amalan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikhlaskan amalan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka hamba-hamba Allah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan ad-din, yakni amalan, hanya untuk hunafa, sebagai orang-orang yang lurus agamanya, bertauhid, tidak melenceng kepada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan ikhlas. Dalam surat Al-An'am Allah taala berfirman, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Katakan wahai Muhammad, Nabi alaihissalam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku seluruhnya hanya kuberikan, persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Ini dari ikhlas. Dan dalam sunnah Nabi SAW sebuah hadis Qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis Qudsi, Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, saya adalah yang paling tidak butuh sekutu, paling tidak membutuhkan sekutu. Yang dipersekutukan bersama yang lain oleh orang-orang di muka bumi, tetapi sebenarnya paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Barang siapa beramal dengan satu amalan dia menyekutukan pada amalan itu bersamaku selainku, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amalan. Dan hadis yang menunjukkan bahwa mutaba'ah, beramal berdasarkan ajaran sunnah Nabi SAW, tuntunan ajaran Nabi SAW, dan bahwasanya keluar dari itu dan mengarang-arang amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sifat bid'ah yang ditolak oleh Allah, dan amalan itu tidak tergolong amal salih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini, urusan agama, yang bukan bagian darinya, maka itu tak tolak. Ini riwayat muttafaq alaih. Dan riwayat Muslim dengan lafaz yang lebih umum, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak kami ajarkan, fahuwa rad, maka itu tertolak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka diuji oleh Allah siapa yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak amalannya, bukan yang terbanyak amalannya, tetapi yang terbaik amalannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dalam rangka menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amalan, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tetapi ayyukum ahsanu amala, kata Allah, artinya siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Apa makna paling bagus amalannya? Makna paling bagus amalannya, kata Fudail ibn Iyad, rahimahullah, dari kalangan salaf, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala, yaitu akhlasuhu, yang paling ikhlas amalannya. yang paling bersih dari syirik, riya sum'ah, yang paling ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tidak sedang itu. Wa aswabuhu, yang paling benar amalannya sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, al-amal la yuqbalu hatta yakuna khalisan salihan. Satu amal tidak akan diterima oleh Allah hingga amalan itu merupakan amalan yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Merupakan amalan yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Al-khalis idha kana lillah. Al-khalis, murni ikhlas apabila itu diperuntukkan untuk Allah, hanya karena Allah, tidak selainnya. Was-shawabu idha kana 'ala sunnah. Dan amalan itu dikatakan benar apabila di atas sunnah, sesuai sunnah ajaran Rasulullah SAW. Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, al-amalu bighairi ikhlas wala iqtida', suatu amalan tanpa keikhlasan, tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti tuntunan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Perumpamaannya kal musafir, bagaikan musafir yamla'u jirabahu ramla, mengisi, memenuhi ranselnya, ya, tasnya, ransel yang digunakannya untuk diisi bekal dalam safar, diisi pasir, yuttilu, yang memberatkan dia dalam safarnya, wala yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat baginya. Karena kita di dunia ini perumpamaannya bagaikan musafir. Bagaikan musafir yang melintas di dunia, melintasi perjalanan di dunia menuju negeri tujuan. Negeri tujuan kita adalah akhirat. Masa depan kita adalah akhirat. Dunia ini hanya sementara, kita hanya melintas. Jadi perumpamaannya seperti musafir dalam perjalanan melintasi safarnya menuju negeri yang dituju. Dalam safar, yang namanya safar butuh perbekalan menempuh safar itu. Dalam safar kita, perjalanan kita menjalani kehidupan dunia membutuhkan bekal yang kita kumpulkan untuk kita bawa ke akhir, negeri tujuan, yaitu amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang diikhlaskan hanya untuk Allah dan amal yang sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah SAW. Kata Ibn Qayyim tadi, apabila seseorang beramal dengan tidak ikhlas, dengan tidak mutaba'ah, tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, menaikkan amalannya bid'ah. Dia bagikan musafir yang memenuhi rantainya dengan pasif. Bukan diisi makanan, bukan diisi minuman yang bermanfaat baginya dalam safar, tapi diisi pasir yang memberatkan dia dalam safar, tidak bermanfaat baginya. Sampai di akhirat dia tidak mendapatkan sesuatu. Kita sangat membutuhkan amal soleh. Setiap nafas kehidupan kita untuk mengimbangi fitnah yang silih berganti dalam kehidupan ini. Baik fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan fitnah syahwat dihadapi dengan memperkuat iman, memperkokoh iman dengan melakukan banyak ketaatan, yaitu amal soleh. Apabila amal-amal yang kita lakukan tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, penuh dengan riya, sum'ah, bukan mencari wajah Allah, tapi mencari wajah manusia, menjadi sanjungan manusia, atau dalam rangka mencari dunia, beramal, amal akhirat. Tetapi ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan di dunia. Balasan dunia yang dicari, sehingga tidak ikhlas. Beramal, tetapi tidak punya ilmu, tidak punya dalil mengamalkannya. Sesuatu yang dibuat-buat, dikarang-karang. Sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Sehingga itu adalah bid'ah yang tercela. Tidak pernah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dikenal oleh kaum salaf, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga itu adalah bid'ah. Maka, itu bukan amal soleh. Bagaimana itu bisa diharapkan meningkatkan keimanan? Pelaku amalan itu, sementara amal itu tidak tergolong amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berikutnya bagaimana bisa diharapkan ini menjadi tameng bagi dia atau senjata bagi dia untuk menghadapi fitnah-fitnah yang ada di sekitar. Jadi fitnah-fitnah syahwat yang luar biasa. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera, bercepat-cepat memperbanyak amal soleh. Berlomba dengan fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali fitana. Berlombalah kalian dengan melakukan amal-amal soleh untuk mengimbangi, menghadapi fitnah-fitnah. Karena fitnah-fitnah itu kafitu'il lailil mudlimi. Fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Nabi SAW menggambarkan dasarnya fitnah. Yang digambarkan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Malam itu semakin larut, semakin gulita. Semakin gelap gulita. Begitu pula. Semakin bertambah hari, semakin kebelakang, semakin mendekati zaman, maka semakin besar fitnah. Seperti telah dibahas sebelumnya. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang bangun di pagi harinya dalam keadaan masih beriman, ternyata dia terkena fitnah. Wa yumsi kafira, di sore harinya dia sudah menjadi kafir, murtad, menjual agama. Aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau yang lainnya, dia di sore harinya masih beriman, kemudian dia terkena fitnah di pagi harinya, dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, kata Nabi SAW. Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, dia menjual agamanya gara-gara sedikit materi dari dunia. Nasallallahu salam ala alihi, semoga Allah SWT memberi kita keselamatan dunia akhirat. Selamat dari dunia. Orang-orang yang terus menjaga keimanannya, amal solehnya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa'ada Allah alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati. Allah SWT menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Beriman dengan iman, dengan akidah. Yang telah diterangkan di awal. Seperti keimanannya sahabat. yang menjadi barometer benarnya keimanan, lurusnya keimanan. Seperti Abu Dzar, sahabat radhiyallahu anhu, salafus shalih. Wa amilus shalihat, dan beramal shalih. Amal dengan amalan-amalan shalih, amalan yang ikhlas, amalan yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Allah janjikan buat mereka, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan berikan kepemimpinan kepada mereka di muka bumi. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Menjadi khalifah yang memimpin manusia di muka bumi di atas kebenaran. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اسْتَضَى لَهُمْ, dan Allah akan memantapkan buat mereka, menjalankan agama mereka, amalan mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Allah beri mereka kemantapan, memungkinkan dengan leluasa untuk menjalankan agama mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan gantikan buat mereka setelah rasa takut yang menimpa mereka amna, rasa aman. Setelah kita lewati kisah Sabar Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Sunnah, setelah melalui ujian yang panjang namun tetap mempertahankan imannya, tetap beramal saleh, sehingga meskipun melewati sekian kurun yang panjang, sekian tahun yang panjang, setelah melewati di akhir pemerintahan Al-Ma'mun, kemudian pemerintahan Al-Mu'tasim, kemudian pemerintahan Al-Wafiq Billah, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan setelah rasa takut yang menimpa kaum muslimin sunnah wal jamaah dengan datangnya siapa? Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang kemudian mengangkat bendera sunnah, memuliakan sunnah, memuliakan Imam Ahmad dan as-sunnah wal jamaah, sehingga mereka aman tenter, hilang rasa takut yang sebelumnya mereka rasakan. Sebaliknya, dihinakan ahlul bid'ah yang menyerukan kekufuran, akidah kufur. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an, mereka menyembahku dan tidak menyekutukan denganku sesuatu selain. Wa man kafara ba'da dhalik, barang siapa kufur setelah itu, fa ulaika hum fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Nah, prinsip berikutnya, kaidah berikutnya, as-sidqu ma'allah fil qawli wal 'amal. As-sidqu ma'allah fil qawli wal 'amal, senantiasa menjaga as-sidq, kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Fil qawli wal 'amal, dalam setiap ucapan dan amalan. Seseorang meyakin dan Allah Subhanahu wa taala muttafaqun 'alaihi fi kulli shay'in. Yasma'u wa yubsiruhu. فهو العليم الخبير. Dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan keadaannya, mendengarnya, melihatnya, mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sehingga dia senantiasa berusaha jaga kejujuran, sirk bersama Allah Subhanahu wa taala pada setiap ucapan dan amalan. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu mas-shadiqin, dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bergabung bersama orang-orang yang shalih, orang-orang yang jujur. Ucapannya sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Amalannya sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq 'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan inna as-sidqa yahdi ila al-birr, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Seorang yang jujur akan terbimbing untuk melakukan kebaikan. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, dan kebaikan itu akan mengantar seseorang kepada surga, jannah. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan seseorang senantiasa jujur hingga akhirnya dia menjadi seorang siddiq. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, sebaliknya dusta tidak jujur, dusta mengantar seseorang kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan sesungguhnya kefasikan, kefajiran itu akan mengantar kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, dan sesungguhnya seseorang senantiasa dia berdusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, seorang pendusta. Coba lihat sebagai contoh akan kami angkat di sini, karena sidq, karena kejujuran dan keikhlasan yang dimiliki oleh dua sahabat yang mulia, meskipun terjadi khilaf karena perbedaan ijtihad di antara keduanya, dan sama-sama menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama jujur perjuangannya selama ini, semuanya didasari atas dasar ikhlas. Tidak ada yang dicari kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka maslahat umat didahulukan di atas segala-galanya. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan mencari kemasyhuran agar tersohor, agar masyhur, bukan menginginkan kekuasaan, bukan menginginkan dunia, harta benda, tetapi menginginkan kebaikan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan umat. Apa yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid? Siapa yang tidak kenal dengan kedua tokoh sahabat? Umar bin Khattab, orang kedua, manusia kedua yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Setelah barisan para nabi dan rasul, manusia terbaik adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Umar, idza salakta fajjan salaka asy-syaitanu fajjan akhar. Wahai Umar, jika kamu berjalan di satu lorong, di satu gang jalan, maka setan akan mencari jalan lain. Setan takut berjumpa denganmu. Setan lari dari Umar. Al-Faruq, pembeda antara al-haq dan al-batil. Yang keislaman Umar di masa itu dianggap fath, dianggap kemenangan. Setelah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dengan keberaniannya, para sahabat terang-terangan dipimpin oleh Umar datang beribadah di Ka'bah yang tadinya semuanya sembunyi-sembunyi karena takut dari kafir kufar Quraisy. Umar bin Khattab, azzallahu al-Islam bi Islami, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan keislamannya. Dan ketika Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya sahabat, mereka ahlul ilm yang punya ijtihadat dalam perkara-perkara yang memang di situ dibenarkan untuk berijtihad, terkadang ada perbedaan ijtihad. Nah, Khalid ibn al-Walid, siapa yang tidak kenal Khalid ibn al-Walid? Yang digelari oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Nabi SAW, Sayfun istallahu Allahu ala al-musyrikin. Sayfun min suyufillah istallahu Allahu ala al-musyrikin. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah yang dihunus untuk menyikat kaum musyrikin. Yang berawal perangnya dalam jihad fi sabilillah pada perang Mu'tah menghadapi orang-orang Romawi dengan perang yang luar biasa dalam sejarah. Jumlah yang tidak berimbang. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jumlah yang sangat sedikit melawan jumlah yang sangat banyak. Tidak mungkin. Bersama dengan itu bertahan peperangan itu beberapa hari. Sampai beberapa pimpinan komandan yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berguguran sampai akhirnya dipegang kepemimpinan itu oleh Khalid ibn Walid. Dan dia Khalid ibn Walid pada perang itu berperang luar biasa sampai patah di tangannya 9 pedang. Nah, sampai kemudian dengan strategi perangnya berhasil mengelabui pasukan Romawi. Mengganti posisi, yang di depan diganti ke belakang, yang di sayap kanan diganti ke sayap kiri. Ya, kemudian umbul-umbulnya diganti, dan yang lainnya semuanya, sehingga pasukan Romawi menyangka ini pasukan baru yang datang. Pasukan baru yang datang, berarti mereka dapat bantuan terus. Pantas tidak bisa dikalahkan, bersama dengan itu Khalid menarik pelan-pelan, mundur-mundur, akhirnya menjauh sehingga tidak bisa dikejar. Sehingga diselamatkanlah pasukan kecil ini dari yang tidak seimbang. Nah, seandainya bertahan terus, bahaya, bisa habis. Karena memang tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Namun dengan strategi perangnya yang luar biasa, memang keahliannya di bidang ini. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq punya ijtihad. Gubernur-gubernur yang diangkat di wilayah-wilayah di wilayah yang dikuasai oleh Islam waktu itu Syam belum ditaklukkan, Irak, Persia belum, ya. Pemimpin komandan pasukan yang diutus oleh Abu Bakar diberi wewenang penuh untuk berijtihad demi maslahat. Nah, pasukan yang dipimpin. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan pasukan, sebagai panglima perang untuk mengatasi pemberontakan, ya, orang-orang yang murtad ketika itu muncul untuk mengatasi Musailamah al-Kadzdzab bin Hanifah. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke sana dan dengan gerak cepat. Dan dia dikenal tidak membiarkan pasukannya istirahat. Tidak dikenal dia tidak tidur malam. Terus bergerak. Nah, dengan gerakan cepat, dalam waktu yang cepat, menyelesaikan masalah. Dan berhasil, ya, menghentikan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya. Dan berhasil dikalahkan. Bersama dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang melanjutkan misi Rasulullah SAW untuk nak menaklukkan Romawi di Syam, ya, Suriah dan sekitarnya, Palestina sekitarnya, dan menaklukkan Persia di Irak, ya, di atas agama Majusi, Romawi dari agama Nasrani, sedangkan Persia di atas agama Majusi di Irak, di Irak, nah, di Irak, nah, Baghdad dan sekitarnya. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan. Nah, yang dikirim memimpin pasukan di Syam adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, pada hadis Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk segera setelah menyelesaikan urusan dengan Musailamah al-Kadzdzab untuk segera berangkat ke Persia, ke Irak, untuk membuka, untuk menaklukkan Persia. Berangkatlah Khalid bin Walid dengan gerakan cepatnya, ya, dengan strateginya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menyerang, menyerbu dan seterusnya, penaklukan ini dan itu dengan waktu, dalam waktu yang cepat, yang singkat, kemenangan dari kemenangan, mulai terbuka Persia. Sudah banyak ditaklukkan. Sementara di Syam belum terlihat. Ya, peperangan besar belum terjadi. Naam, sampai akhirnya perang besar yang akan terjadi itu perang Yarmuk, di mana Romawi mengerahkan pasukan yang ratusan ribu jumlahnya. Nah, pasukan besar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk satu kali pukulan ingin mematahkan kaum muslimin, sehingga Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid bergerak cepat meninggalkan Persia menuju Syam untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan dengan kehebatannya dan keberaniannya melewati jalan pintas sehingga bisa sampai dalam waktu yang cepat, meskipun itu berisiko besar, namun berhasil dengan pertolongan Allah SWT, sehingga berkumpul di Abu Ubaidah bin Jarrah di Yarmuk, kemudian mengatur strategi perang sehingga berhasil mengalahkan Romawi dan terpukul luar biasa. Nah, itu perang terbesarnya dengan pengerahan pasukan terbesarnya Romawi dan langsung dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Intinya Khalid bin Walid bersama Abu Bakar Siddiq sejalan, ijtihadnya sama, yakni Abu Bakar Siddiq memberi wewenang penuh kepada panglimanya, kepada orang yang diperintahkan di lapangan untuk berijtihad, ambil keputusan sesuai dengan apa yang dia di lapangan, tidak perlu dilaporkan ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq hanya menunggu hasil. Kemudian wafat, apa yang kita cerita Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun memimpin khalifah, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab, beliau ijtihadnya lain. Umar bin Khattab luar biasa. Umar bin Khattab punya ijtihad sebagai seorang khalifah, seluruh apa yang terjadi di wilayah-wilayah kekuasaannya merupakan tanggung jawabnya, dan dia tidak mau terkena tanggung jawab akibat terjadi satu kedzaliman di sana, sehingga dia harus tahu semua yang ada di wilayah itu, harus tahu, dilaporkan semua. Dan kebijakan keputusan harus dia memutuskan. Di medan perang juga begitu, panglima-panglimanya harus melaporkan kepada Umar, menggambarkan kepada Umar medan perangnya, keadaan pasukan, musuh, bagaikan Umar ada di medan perang. Kemudian nanti Umar yang mengatur strategi, yang memerintahkan ini yang dilakukan, ini yang dilakukan. Beda dengan Abu Bakar. Di sini tidak cocok dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak bisa seperti itu. Dia merasa punya kemampuan. Dan memang benar. Sudah kita dengar kisahnya bersama Abu Bakar Siddiq. Khalid bin Walid memang punya kemampuan. Dua-duanya sama-sama hebat. Dan sama-sama punya kemampuan. Qadarullah berbeda ijtihad. Khalid tidak bisa seperti itu. Dia inginnya bergerak sendiri. Langsung situasi menuntut. Tanpa harus melapor dan menunggu keputusan. Butuh waktu yang lama yang seperti itu. Di masa itu antum tahu. Ya, surat dikirim lewat utusan naik kuda. Nah, Syam, Madinah jauh. Nah, di samping itu, ini salah satu sebab. Ini salah satu. Ada dua sebab yang dikumpulkan, yang disimpulkan. Ini salah satu sebab. Perbedaan ijtihad ini tadi. Yang kedua, di saat itu orang-orang betul-betul mengeluh-eluhkan Khalid bin Walid, dan dia luar biasa masyhur. Menjadi orang yang sangat terkenal. Kemenangan sebenarnya tidak pernah kalah. Ya. Dan musuh Islam sangat gentar mendengar nama Khalid bin Walid. Mereka ketakutan. Nah, gerakan cepat. Terkadang barusan ada di depannya. Ya, di depan mereka tiba-tiba ada di tempat lain. Dengan gerakan cepatnya Khalid bin Walid mengelabui musuh. Nah, bergerak cepat. Ya. Sehingga sangat ditakuti. Umar bin Khattab mengkhawatirkan kerusakan akidah di kalangan kaum muslimin, khawatir muncul keyakinan bahwa Khalid bin Walid yang menjadi penyebab kemenangan. Satu-satunya orang yang bisa memenangkan perang adalah Khalid bin Walid. Dan bergantung kepada Khalid bin Walid, dan ini bertentangan dengan akidah. Karena kemenangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid salah satu dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, dan Umar bin Khattab ingin mengkader muncul panglima-panglima yang handal sekali berkhalid bin Walid, selain Khalid bin Walid, supaya orang-orang tidak bergantung kepada Khalid. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan Khalid bin Walid dihentikan dari panglima, diturunkan jadi prajurit biasa, dari pasukan biasa, dicabut. Antum bisa bayangkan, jika bukan karena keikhlasan, kejujuran, bisa jadi fitnah besar. Khalid bin Walid punya pengikut, pasukan, orang yang mendukungnya, mencintainya. Umar bin Khattab khalifah. Namun Khalid bin Walid menerima semua itu dengan lapang dada. Dan dia mengatakan bahwa saya berperang untuk Allah, bukan untuk Umar, bukan untuk Bula, untuk Bula. Saya berperang untuk Allah, karena Allah, bukan karena Umar dan yang lainnya. Nah, tidak peduli beliau, posisinya sebagai panglima atau prajurit tidak masalah. Dan yang beliau cari adalah syahadah, gelar syahid fi sabilillah. Maka subhanallah, kita terjadi fitnah apa? Dan kondisi seperti ini. Nah, ini kan masa sidik, ikhlas, kejujuran, ya, keikhlasan. Ini sebagai contoh bagi kita. Nah, seseorang jika dia berdoa, Allah bukan ingin mencari kemasyhuran, kedudukan, posisi, dunia dan sebagainya, tidak akan ada masalah. Muncul perasaan bagaimana pada hati Khalid bin Walid sebagai manusia biasa, namun itu semua ditundukkan. Nah, karena keimanannya, keikhlasannya, kejujurannya. Al-Muhim, khulasahnya, ya ini salah satu contoh dalam sejarah. Nah, panutan kita, as-sahabah radhiyallahu anhum, mengedepankan maslahat umat. Nah, sehingga fitnah tidak terjadi. Nah, dan singkat, yakni sedikit tentang Khalid bin Walid. Dalam kondisi seperti itu, Khalid bin Walid jika berperang paling depan dan mencari syahadah, namun Allah takdirkan bukan mati di medan perang. Meskipun tidak ada sejengkal dalam tubuhnya, tidak ada sejengkal dari tubuhnya kecuali ada sabetan pedang atau tusukan lembing. Tidak ada sejengkal dari tubuhnya kecuali luka. Penuh dengan luka tubuhnya, namun ditakdirkan mati di tempat tidur, bukan di medan perang. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu sayfun min syufillah. Salah satu tanda-tanda Allah SWT. Nah, kemudian berikutnya, faedah berikutnya, al-hilm wal-anat wal-rifq. Al-hilm wal-anat wal-rifq. Al-hilm artinya berasal dan tenang dalam menghadapi problem, masalah. Tidak panik, tidak sembrono, tapi menggunakan akal sehat. Ketika terjadi sesuatu, perubahan situasi, terjadi suatu perkara yang membuat keumuman orang panik dan bisa timbul fitnah, justru dia berakal. Menggunakan akal sehatnya, tenang dia berpikir dengan jernih menghadapi masalah tersebut, problem tersebut. Dia tidak panik. Sehingga tidak salah ucap, tidak salah sikap. Itu al-hilm. Al-ana artinya berhati-hati dalam menilai dan menghukumi. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Tidak harus segera ya, menilai dan menghukumi seperti itu, belum tasabbut, belum tabayyun, belum cross check bagaimana sebenarnya permasalahan yang sebenarnya, bagaimana informasi ini valid atau tidak, bagaimana hakikatnya sebenarnya, belum dicek semuanya, belum tasabbut, belum tabayyun, ya, sudah berbicara, sudah bersikap, ini tidak hati-hati. Adapun orang yang hati-hati tidak seperti itu. Yang hati-hati tidak seperti itu, berhati-hati. Tasabbut dulu, tabayyun dulu, perjelas bagaimana hakikat sebenarnya. Ya. Kemudian pelan-pelan, berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Mengambil kesimpulan. Kemudian ar-rifq, yaitu lembut. Ar-rifq, lembut. Kelembutan menghiasi akhlaknya dalam ucapannya, tutur katanya, sikap-sikapnya, tindakannya. Dihiasi dengan kelembutan. Tidak kaku, tidak kasar. Ya. Tapi lembut. Tidak keras. Tapi lembut. Nah, ini tiga sifat, ya, yang jika dimiliki oleh seorang, dan tiga sifat ini bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Ada sebagian orang yang memang, ya, sifatnya jibrilah, memang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir, ya, tumbuh berkembang, ya, dia menjadi orang yang memiliki sifat-sifat ini. Memang karakter asli. Tetapi ini bisa diusahakan. Meskipun seseorang pada asalnya karakter aslinya tidak seperti itu, ya, cenderung gampang panik, cenderung sembrono, cenderung tergesa-gesa, ya, atau keras, tapi bisa dilatih dan bisa diusahakan. Nah, untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat ini. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Muslim, Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Asyaj, salah satu sahabat bernama Asyaj Abdul Qais. Asyaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW kepada Asyaj Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj, khatlataini, ada dua perangai, karakter, yuhibbuhumallah, Allah mencintai, menyukai dua karakter itu. Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu apa tadi? Berakal, ya, menggunakan akal dalam menghadapi situasi, tenang, ya, tidak panik. Al-ana, berhati-hati, ya, tidak tergesa-gesa. Ini dua karakter asli yang ada pada Asyaj. Yang dengan kedua karakter itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, menunjukkan dua karakter ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita, ya, hendaknya berusaha memiliki karakter ini, mengusahakannya, melatih diri kita, mengkader diri kita, mentarbiyah diri kita, menggembleng diri kita untuk bisa memilikinya, sehingga kita berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Musnad Abu Ya'la dan Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi yang dihasankan Al-Albani, Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, at-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah, at-ta'anni yani berhati-hati, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah, diberikan kepada seseorang. Wal-ajalatu, tergesa-gesa, terburu-buru, itu pengaruh dari syaitan. Dari syaitan. Kemudian tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaq alaih, inna allaha rafiq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli, mencintai kelembutan pada seluruh urusan. Dan pada riwayat Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya sehingga menjadi indah, terhias dan menarik. Wala yunza'u min syai'in illa sana, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya buruk. Ya. Ini tentang arif. Barakallahu fikum. Seseorang diuji hilmnya, ya, sifat hilm, apakah dia memiliki atau tidak, ketenangan ini tadi, menggunakan akal jernih, ya, ketika dia dalam kondisi situasi menghadapi suatu problem yang membangkitkan kemarahan, emosi, mampukah dia mengendalikan diri? Yahlim inda dhalik. Ketika itu dia tenang dan tidak panik, ya, tidak terbawa oleh emosinya, di situ dia diuji. Nah, ketika terjadi problem fitnah, ya, butuh tabayyun, tasabbut, diuji ta'anninya seseorang, anahnya, kehati-hatiannya. Apakah dia termasuk orang yang memang tergesa-gesa, ya, tidak tenang? Nah, gampang terbawa oleh syaitan, al-ajalah terburu-buru, tergesa-gesa dibawa oleh syaitan untuk tergesa-gesa menyimpulkan, belum tasabbut, belum tabayyun. Nah, satu contoh ana ingin angkat di sini, salah satu sahabat Nabi SAW dalam biografinya, seorang sahabat yang mulia yang memiliki sifat al-hilm. Tadi kita dengar al-Ashad Abdul Qais dipuji oleh Nabi SAW dan dikatakan Allah ada dua karakter padamu yang dengan dua karakter itu dicintai Allah SWT. Ini ana akan mengangkat sahabat yang lain yang luar biasa sifat hilmnya, halim, masya Allah, yaitu Qais ibn Asim al-Minqari al-Tamim. Qais ibn Asim al-Minqari al-Tamim. Kata Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ad. Kitab Al-Isti'ad itu kitab yang memuat, ya, biografi para sahabat. Mengikuti para sahabat. Al-Isti'ad, Al-Isti'adu fi ma'rifati as-sahabah. Nah, Isti'ad fi ma'rifati as-sahabah, yang mengenal para sahabat. Pada terjemah Qais ibn Asim diceritakan di sana kata Ibn Abdul Bar, qadima fi waqdi Bani Tamim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Qais ibn Asim al-Minqari at-Tamimi dia ikut bersama delegasi Bani Tamim yang diutus oleh kaumnya Bani Tamim sebagai delegasi untuk menemui Rasulullah SAW untuk belajar agama. Pada delegasi tersebut, delegasi Bani Tamim, Qais ibn Asim at-Tamimi, ya, ikut pada delegasi ini. Wa dhalika fi sanat tis'ah. Itu terjadi pada tahun 9 tis'ah, tahun 9 Hijriah. Ini di saat-saat tahun 9 Hijriah kita dengar. Na'am. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Qais ibn Asim At-Tamimi, Al-Minqari At-Tamimi, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hadza sayyidu ahli Wabr. Ini pemimpin sayyid, pemimpin ahli Wabr, jadi pemimpin kabilahnya suku ahli Wabr. Wa kana radhiyallahu anhu aqilan, kata Ibn Abdul Bar, wa kana radhiyallahu anhu aqilan haliman mashkuran bil hilm. Adalah beliau radhiyallahu anhu seorang yang berakal, seorang yang halim, tenang, masyhur dengan ketenangannya dalam menghadapi masalah. Qal, kata Ibn Abdul Bar, na'am, qila, kata Ibn Abdul Bar, qila lil Ahnaf Ibn Qais, dikatakan kepada Al-Ahnaf Ibn Qais. Al-Ahnaf Ibn Qais ditanya. Yani Al-Ahnaf Ibn Qais ini orang yang terkenal berakal dan memiliki hilm, memiliki ketenangan. Ditanya dia, mimman ta'allamtal hilm, wahai Ahnaf Ibn Qais, dari mana kamu belajar ketenangan seperti itu? tidak ada problem, tidak panik, tenang, menggunakan akal jernih, berakal. Dari mana kamu belajar jadi orang yang seperti itu? Kita di akhir bin Qais. Dia menjawab, min Qais ibn Asim al-Minqari. Saya belajar ini dari Qais ibn Asim al-Minqari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa itu bisa dipelajari. Kita bisa mendidik diri kita, mengkader diri kita, mentarbiyah diri kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah, kata al-Ahnaf ibn Qais, ya, saya mempelajarinya dari Qais ibn Asim al-Minqari. Ra'aituhu yawman qa'idan bi sina'i darihi. Satu hari saya melihat dia sedang duduk di serambi rumahnya. Muhtadiyan bi hama'ili sayfi. Dia duduk ya seperti ini, berdiri kedua lututnya, kemudian ini diikat dengan hama'il sayfihi, dengan sarung pengikat pedangnya. Nah, ya. Orang itu kan mengikat di pinggangnya. Nah, ada kopel ya. Nah, ada kopel diikatkan di pinggangnya, kemudian di situ sarung pedangnya, di situ disimpan pedangnya. Nah, itu dia lepas, dia gunakan untuk mengikat ini lututnya. Duduk santai seperti itu. Nah. Yuhadditsu qaumah. Dan dia sedang bercakap-cakap dengan kaumnya. Nah, karena dia pemimpin suku, pemimpin kaumnya. Dia sedang berbincang-bincang dengan kaumnya. Id utiya bi rajulin, tiba-tiba dibawakan kepadanya saat itu rajul, seorang pria, maktufin, terborgol tangannya di belakang. Diborgol. Wa akhar maktul, dan yang satunya terbunuh. Dihadirkan di hadapannya dua orang. Satu terborgol, satunya sudah mayat. Terbunuh. Faqila lahu, kemudian dikatakan, dilaporkan kepada Qais ibn Asim al-Minqari al-Tamimi, hadha ibnu akhik. Ini, yang terborgol ini, adalah putra saudaranya, ini keponakannya. Qatala ibna, dia membunuh anaknya. Tangkap dia. Oleh kaumnya, dia membunuh anaknya. Jadi borgol dihadapkan, dia membunuh anaknya. Kalau antum bisa bayangkan, kalau orang yang tidak tenang, apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Ini apa yang dilakukan? Kata Al-Ahnaf bin Qais, fawallahi ma halla hibwatahu, demi Allah, dia tidak melepas hibwahnya ini tadi. Kopel ini yang mengikat ini, tidak dia lepas, tetap duduk seperti semula. Dia tidak terjadi sesuatu. Wala qata'a kalamahu, dan bahkan dia tidak menghentikan pembicaraannya dengan kaumnya. Lanjut saja dia bicara seakan-akan tidak terjadi sesuatu di hadapannya. Lanjut dia bincang sama kaumnya seperti tadi. Tidak berubah situasi. Falamma atammahu, ketika dia sudah menyelesaikan pembicaraannya tuntas, iltafata ila ibni akhi. Dia menoleh kepada keponakannya, putra saudaranya. Faqal, dia berkata, ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, bi'sama fa'alta, betapa jeleknya yang kamu telah lakukan. Asinta bi rabbik, kamu telah berbuat dosa kepada Rabbmu. Wa qata'ta rahimak, dan kamu memutus hubungan rahimmu, karena itu adalah sepupumu sendiri yang kamu bunuh. Wa qatalta ibn ammik, kamu bunuh putra pamanmu sendiri. Wa ramaita nafsaka bi sahmika, dan itu artinya kamu memanah dirimu sendiri. Karena itu adalah saudara sepupumu sendiri. Dinasihati seperti itu. Maka, kemudian kata Qais, libnillahu akhar, kata Qais kepada anaknya yang lain, ada anaknya putranya yang lain, ada di situ, kum ya bunai, berdiri kamu wahai putraku, fawari akhar, makamkan, kuburkan saudaramu ini, wa khulla kitafa ibni ammik, dan lepaskan borgol sepupumu, lepaskan dia, wa suq ila ummik mi'ata naqah, dan ambil 100 onta, ya, ambil 100 onta, giring 100 onta itu, biarkan, bawa 100 onta itu, serahkan ke ibumu, dia Sa'ibniha sebagai tebusan putra yang dibunuh oleh sepupunya ini. Itu tebusannya dia. Bayar dia, jadi bukan dikisos dia. Dia dimaafkan. Disuruh lepas borgolnya, tidak dikisos. Bahkan dia sendiri yang bayarkan dia, diahnya. 100 ekor onta, fa'inha gharibah, tentunya ibumu. Ya, tentunya merasa asing nantinya. Dia sendirian, dia merasa sedih, terpukul oleh kejadian ini. Berikan 100 onta itu sebagai tebusan. Qaisinlah. Bayangkan. Nah, ini orang yang hilmi. Bukan orang yang terus melopok, marah, emosi ini. Dibalas dan seterusnya dicaci. Sudah dengar ceritanya. Nah. Qais. Yang terakhir yang akan menutup pembahasan kita. Nah, yaitu al-irtibat al-wasiq bi'ulama' sunnah. Kita senantiasa menjalin hubungan, ikatan yang erat dengan ulama sunnah, dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ikatan yang erat dengan ulama sunnah di sini maksudnya adalah mengambil ilmu mereka. Kita belajar mengambil ilmu dari ulama ahli sunnah, jangan mengambil dari ulama su, ulama yang jelek, dari kalangan orang yang punya ilmu ulama tapi dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sebenarnya tidak tergolong ulama. Nah, dia mengambil dari ahlul bid'ah, dia mengambil dari hizbiyun, dia mengambil dari ulama ahlus sunnah, mengambil ilmu, dia mengambil irsyad, mengambil bimbingan, arahan mereka. Ya, arahan-arahan mereka kita ambil. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Hendaknya kalian bertanya kepada ahli dzikr, yakni ahli ilmu, kepada orang yang berilmu, "In kuntum la ta'lamun," jika kalian tidak mengetahui. Ulama, karena keilmuan mereka, mereka bisa mendeteksi fitnah jika muncul. Pada saat umuman orang tidak tahu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innal fitnata idza aqbalat 'arafaha al-'alim." Innal fitnata idza aqbalat 'arafaha al-'alim. Satu fitnah, sungguhnya fitnah, jika datang terjadi, orang alim mengetahui. Fitnah jika datang, orang alim mendeteksi fitnah. Akan terjadi fitnah. Ini fitnah yang datang. Dia segera waspadai. Dia segera hadapi. Ya. Berusaha mengatasi. Berusaha membimbing umat. Hati-hati dari fitnah itu. Menyelamatkan umat dari fitnah itu. Wa idza adwarat, apabila fitnah itu sudah selesai, tuntas, arafaha kullu jahil, barulah diketahui oleh semua orang yang jahil. Yang tidak punya ilmu. Orang yang bodoh baru tahu, wah, rupanya fitnah. Ya, barulah pada menyesal orang-orang yang berlumuran dengan fitnah itu, yang terbakar dengan fitnah itu. Nah, setelah selesai, sementara orang alim selamat. Dan orang-orang yang memiliki ikatan yang erat dengan ulama dan mengambil ilmu mereka, mengambil bimbingan mereka, arahan mereka, setiap menghadapi fitnah, mengikuti arahan mereka, bimbingan mereka, selamat. Selamat. Bersama orang alim tersebut. Nah. Ini kata Hasan al-Basri, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh al-Kabir, juga oleh Ibn Uaim al-Asbahani dalam Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. Nah. Apalagi yang diistilahkan dengan an-nawazil kubra, yakni perkara-perkara besar, fitnah-fitnah yang besar yang sifatnya melanda dunia, ya, santero dunia, menyebar luas, dan terkait dengan fitnah tersebut rasa aman dan rasa takut, ketentraman dan keresahan, ya, kaum muslim secara umum. Dalam perkara seperti ini, kita dibimbing oleh Allah untuk merujuk kepada kibarul ulama yang tingkatannya a'immah, ulama-ulama besar yang tingkatannya a'immah, ya, tingkatannya imam. Karena ulama itu bertingkat-tingkat. Ada ulama tingkatannya masih kecil, ya, masih biasa. Ada yang memang karena ketuaannya, lamanya dia belajar, juga sudah betul-betul, ya, dari segi umur juga sudah tua. Pengalamannya, sebelumnya kedalaman ilmunya, ya, kekokohannya, sabatnya sudah teruji, sekian fitnah dihadapi. Sehingga dia sampai pada tingkatan iman. Dan ini tidak semua ulama bisa mencapainya. Nah, pada perkara yang besar, ya, terkait dengan masalah rasa aman dan rasa takut, tentram dan keresahan yang bersifat umum menyebar secara, dengan skala yang besar mendunia, kembalikan kepada ibarat ulama yang dikatakannya ini, dikatakannya iman. Nah, kita dahulukan daripada yang selain ini. Karena Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih, apabila datang kepada mereka suatu perkara yang sifatnya itu keamanan atau sifatnya itu ketakutan, adza'u bih, serta-merta orang-orang menyebarkannya dan menyiarkannya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada rasul di masa hidupnya, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulama, orang-orang alim yang memegang urusan mereka, yang kaum muslimin minta arahan, bimbingan kepada ulama tersebut, ulama besar, kibar, a'immah, yang membimbing umat. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum, sungguh mereka yang urusan dikembalikan kepada mereka tersebut, rasul di masa itu, ya, dan rasul adalah, sepeninggal rasul adalah kibar ulama a'immah, mereka akan tahu bagaimana mengambil kesimpulan dalam masalah tersebut. Apa yang harus diucapkan, apa sikap yang harus diambil. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, lattaba'tum asyaitana illa qalila, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Nah, kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa fi hadha dalil, pada ayat ini terdapat dalil, li qa'idatin adabiyyah, qa'idah adab, ya, qa'idah dalam beradab, qa'idah adabiyyah ini salah satu qa'idah dalam adab beradab, wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amri min al umur, yaitu apabila terjadi satu pembahasan dalam satu perkara yang terjadi, yang bagi ayyuwalla man huwa ahlun lidhalik, semestinya diserahkan pembahasan itu kepada orang yang ahli di bidang itu, ahli untuk itu, untuk menanganinya, wa yuj'ala ila ahli, dan dikembalikan kepada ahlinya, tidak kepada semua orang, tidak kepada sembarang orang. Wa la yataqaddama baina aydihim, walau taqaddam bain aydihim, dan tidak boleh yang lain mendahului yang ahli tersebut, fa innahu aqrabu ila as-shawab wa ahra lis-salamati min al-khata', karena sesungguhnya dia yang memang ahli ini tadi pandangannya, ya, penanganannya lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat daripada kesalahan. Nah, wa fihi an-nahyu 'anil 'ajalati wat-tasarru'i wat-tasarru'i li nasl al-umuri min hini sama'iha, min hini sama'iha. Dan pada ayat ini terdapat larangan dari tergesa-gesa, ya, terburu-buru menyebarkan perkara ketika pertama kali mendengarnya. Wal amru bit-ta'ammuli qabla al-kalam wa an-nadhri fi, dan perintah untuk mempelajari dengan seksama sebelum berbicara dan na'am wal amru bit-ta'ammuli qabla al-kalam wa an-nadhri fi, dipelajari dengan seksama sebelum berbicara, dibahas, dilihat. Hal huwa maslahah, apakah itu maslahat? Fayuqdimu 'ala al-insa, apakah jika dia mengucapkan itu memberi maslahat? Kemudian seseorang menerjemahnya sehingga dia mengucapkan kalimat itu dan masuk ke arena itu, am la, atau tidak ada maslahatnya justru mafsadah? Fayuqdimu 'anhu, sehingga dia menahan diri. Nah, ini tuh. Ini ada yang asli. Ada yang ahli. Barakallahu fiikum. Coba kita lihat, ya, apa yang pernah kita lewati, ya, pada pembahasan sebelumnya. Abu Musa al-Ash'ari yang kita cerita, yang kita dengar ceritanya, sudah mengetahui bahwa itu yang dilakukan mereka sebenarnya adalah bid'ah. Orang-orang yang berzikir berjamaah, menghitung-hitung zikirnya dengan bahasa di berhalaqah di masjid. Tetapi dia menyadari posisinya, ada yang lebih besar dari dia. Siapa? Ibnu Mas'ud. Sehingga dia tidak langsung berkomentar. Nunggu Ibnu Mas'ud. Kemudian mendampingi Ibnu Mas'ud. Kemudian mengembalikan kepada Ibnu Mas'ud. Yang kemudian menilai dan berkomentar. Mengembalikan kepada yang lebih besar. Nah, dan banyak contoh dalam masalah ini. Al-Imam Ahmad yang sudah kita lewati kisahnya. Sekian banyak ahli hadis di masa itu. Ada Yahya bin Ma'in, bahkan ada yang lainnya. Tapi, nah, siapa yang jadi pahlawan dan siapa yang tetap kokoh dan siapa yang ditunggu, ya, ucapan Al-Imam Ahmad. Nah, ditunggu oleh ahli Baghdad, oleh kaum muslimin, ya, Baghdad dan yang lain, untuk menyelamatkan akidahnya ahli sunnah jamaah. Dan tingkatannya iman. Nah, ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan hadis Ibn Abbas marfu'an, yakni dari Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarah Al-Bukhari, disetujui oleh Al-Dhahabi dan disetujui oleh Al-Albani dalam Sahihah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu kalian raih bersama dengan akabir kalian, kibar-kibar kalian, yakni ulama-ulama besar kalian. Nah, jika kalian dalam hal ilmu, dalam hal bimbingan, arahan, dalam, ya, dakwah kalian, nah, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian pilih sebagai sikap, mauqif, ya, dalam agama kalian, dalam dakwah kalian, diikat dengan bimbingan akabir, kalian akan mendapatkan berkah. Sudah kita dengar tadi keterangan Al-Sa'di rahimahullah, seperti dari ayat, ya, mereka memang yang senior, ya, ulama senior besar, katanya imma ahli, yang paling ahli dalam menangani masalah itu lebih benar daripada yang lainnya. Dan lebih selam dari keliruan. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, contoh-contoh yang sebenarnya sudah kita dengar, contoh di zaman kita sekarang ini, ya, la yakhfa 'alaina wa 'alaikum jami'an, tidak, bukan hal yang tertutup bagi kami dan kalian semua. Siapa yang Allah pilih di zaman kita? Sepeninggal empat imam sebelumnya, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Uthaymin, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, Allah menyisakan di tengah-tengah dakwah salafiyah yang dijuluki, digelari oleh Al-Walid Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah sebagai Abu Da'wa, bapaknya dakwah Salafiyah, yang memang bimbingan dakwahnya mendunia, ya, dan mengikuti, ya, dakwah-dakwah yang ada di dunia. Nah, ya, dai-dai Salafiyun di seluruh dunia punya ikatan yang kuat dengannya dan selalu meminta arahannya dalam segala hal dan segala fitnah yang terjadi. Naam. Dan sekian fitnah besar yang mengguncangkan dakwah Salafiyah, ya, dihadapi dengan tenang, dengan ilmiah, dengan kuwait, setelah melalui munasah, sampai kemudian tabayyana lahu, jelas baginya bahwa memang orang ini pantas ditahdir, sahibu hawa, mubtadi', ya, akan merusak dakwah Salafiyah, baru turun tahdirnya. Nah, dan kitab-kitabnya, ya, tulisan-tulisannya itu adalah bukti yang menunjukkan kekokohan ilmunya dan ahli di bidang ini. Nah, fitnah-fitnah itu dihadapi dengan ilmiah, keluar kitab-kitab bantahan ilmiah. Nah, bukan sesuatu yang sifatnya, ya, caci maki, mengumpat, marah-marah, enggak. Bukan seperti itu. Nah, ya, tapi bantahan ilmiah. Yaitu siapa? Yang telah direkomendasi sebelumnya oleh sang mujaddid Imam Ahli Hadis di hadal asad al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani sebagai imam hamil liwa al-jahl wa ta'dib fi hadal zaman, hamil liwa al-jahl wa ta'dib fi hadal zaman, pembawa bendera jahl wa ta'dib di zaman ini siapa? Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Silahkan lihat sejarah setiap fitnah yang lewat. Nah, dan lihat buku-bukunya. Asar peninggalan beliau, dan beliau masih hidup. Tapi meninggalkan, ya, buku-buku, kitab-kitab, hudud. Nah, untuk kita istifadah darinya dengan, ya, penjelasan kuwait ahli sunnah jamaah dalam membantah kuwait-kuwait kaidah-kaidah, ya, ahli bid'ah wal ahwa, hizbiyun. Nah, baik, semuanya dihadapi dengan ilmunya, membimbing ahli sunnah wal jamaah salafiyun agar mereka selamat dari fitnah, terjaga dakwah mereka. Nah, tetap berjalan di atas, ya, kaidah, na'am, di atas prinsip dakwah salafiyah. Termasuk fitnah yang terakhir ini. Nah, fitnah sebelumnya kalian semua tahu, Abu Hasan al-Misri al-Ikhwani. Nah, fitnah Ali Hasan, ya, al-Mubtadi al-Ikhwani. Fitnah Muhammad al-Imam al-Mubtadi al-Ikhwani. Fitnah Yahya al-Hajuri al-Mubtadi al-Haddadi. Nah, Ibrahim al-Ruhayli. Nah, ya, dan yang lain. Begitu pula fitnah yang dihadapi sekarang. Nah, dengan tenang dan ilmiah, dan semakin hari semakin terbukti, ya, kebenaran tahdirnya, yaitu fitnahnya Muhammad bin Hadi, ya, bersama para pengikutnya, yang mereka lah yang lebih pantas sebagai su'afiqah daripada fitnah yang mereka bawa, ya, menuju masyayikh su'afiqah. Nah, dan bahkan Syekh Rabi sudah mengatakan langkah dakwahnya Muhammad bin Hadi fitnahnya akhaf min al-haddadiyah, berarti lebih parah daripada haddadiyah, dan kita sudah melihat bukti-buktinya. Nah, baik, sehingga dengan berdasarkan kuat yang kita belajar, kita, ya, mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi fitnah yang sekarang ini. Nah, alhamdulillah. Jika ada yang mengatakan, oh, dia kan mujtahid, bisa salah. Baik, betul, bisa salah. Tapi lebih bisa salah Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi? Siapa yang lebih bisa salah dari keduanya? Siapa yang lebih bisa salah, Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, sementara pada fitnah ini kita sudah melihat kesalahan-kesalahan yang fatal yang menggugurkan kefikohan Muhammad bin Hadi di masjid. Dia menuduh orang berzina sehingga sekarang dia menunggu pengadilan. Nah, akan dicambuk 80 kali. Dan jika tidak taubat tidak diterima syahadatnya. Berdasarkan ayat dalam surat An-Nur. Belum kasus yang lainnya. Kedustaan. Nah, ini hal-hal yang bagi orang yang berakal, gunakan akal sehat. Nah, gunakan akal jernih. Dusta-dusta yang disebarkan oleh mereka bahwa Syekh Rabi sudah mulai tua, sudah mulai tidak begitu mengerti keadaan, gampang ditalkin, dikelabui oleh Syekh Rabi dan yang lain, itu kadibat. Nah, dusta. Nah, lihat kalam beliau. Dengar audio beliau. Penjelasan beliau tenang, terlihat ilmiah. Masa orang yang sudah terganggu akalnya bisa bicara seperti itu? Namun ini semua adalah upaya, suatu gerakan upaya untuk memerangi dakwah Salafiyah. Mulai dari meruntuhkan imamnya. Oleh karena itu Muhammad bin Hadi ya sebelumnya memang telah membuat fondasi dengan mengatakan fi hadzal zaman na'am laisa ahad yastahiq wasfa na'am la yujad ahad yastahiqu na'am wasfal imam au bi hadzal ma'an. Sekarang ini di zaman ini tidak ada orang yang pantas mendapat gelar imam. Nah, tidak ada orang yang pantas digelari imam. Tidak ada imam as-sunnah di zaman ini. Nah, ini semua fondasi untuk meruntuhkan Syekh Rabi ya dan merusak dakwah Salafiyah. Nah, dan fitnah ini mengoyak-ngoyak ya persatuan Salafiyun di berbagai negara. Nah, dan membuat perpecahan. Fitnah yang memang merusak dakwah Salafiyah. Nah, jadi ini bukan sifatnya perseteruan alim dengan alim yang lain. Nah, kemudian dikatakan ya sama-sama baju ijtihad. Nah, atau bahkan dikatakan ya Syekh Rabi juga bisa salah ijtihadnya. Nah. Tapi ini memang fitnah yang harus ditinggalkan. Baik. Ya. Oleh karena itu, kita mantap dalam hal ini alhamdulillah dan hari-hari terus membuka ya, terus menampakkan kepada kita. Nah, kebenaran dan ini salah satu ya salah satu dari na'am bukti-bukti na'am yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya dari Al-Imam Rabi bin Hadi dalam menghadapi fitnah yang akan merusak dakwah Salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Dengan ini kita anggap selesai ini yang berhasil kami kumpulkan dari kuaid, usul dalam menghadapi berbagai macam fitnah pada daurah kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita ditolong oleh Allah diberi taufik untuk beramal dengannya sehingga kita senantiasa terjaga dari kanan berbagai fitnah. Na'am ma zahara minhu ma batan wa naktafi bihadzal qadar. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.